segala-galanya. Mungkinkah diriku ditakdirkan menjadi janda? Semoga ku dapat cari gantinya seperti dia. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya suami, rasanya sudah tak tahan dicekam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan setan. Sedang ku mengasihi suamiku tercinta, kini telah tiada. Ku hanya manusia tiada berdaya. Dialah yang kuasa segala-galanya. Mungkinkah diriku ditakdirkan menjadi janda? Semoga gantinya seperti dia. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya suami, rasanya kesepian. Tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku, oh serta kasih sayang. Barulah satu bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahu.